السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith oleh Syekh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Adapun sahibul matan yang disebutkan di dalam kitabnya Syarah Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith adalah Imam Abu Uthman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang ciri-ciri ahli dalal, ahli bid'ah. Ada yang khas pada mereka apapun alirannya. Apapun alirannya, ada ciri khas mereka, yaitu mencerca para ulama ahli hadis, mencerca para ulama ahli sunnah. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa kesesatan mereka akan terbongkar oleh para ahlul hadis dan ulama'nya, oleh para ahlul sunnah dan para imam-imamnya, yang selalu membawa dalil, selalu membawa qala Allah wa qala Rasul. Sehingga mereka menjuluki ahlul sunnah ashabul hadis dengan julukan-julukan yang jelek sesuai dengan latar belakang mereka. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwa Qadariyah yang menolak takdir menuduh ahli sunnah dan para ulama'nya bahwa mereka Jabriyah, yakni bahwa manusia dipaksa dengan takdir. Sebaliknya, aliran Jabriyah menuduh ashab al-hadis ahli sunnah bahwa mereka Qadariyah, menolak takdir. Padahal ahli sunnah beriman pada takdir, tapi karena tidak mau menyatakan dengan jabr, dipaksa, maka dikatakan berarti kalian menolak takdir. Kalau menerima takdir, harus dikatakan bahwa kita dipaksa dengan takdir. Tidak, kita diberi ikhtiar. Tetapi karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, maka Allah bisa menentukan takdir-takdirnya dalam keadaan kalian bisa memilih. Tetap tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Kembali kepada kitab. Yang berikutnya adalah mereka-mereka golongan yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menuduh ahlu sunnah menolak sifat-sifat. Karena kita berkata bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, berarti kamu menolak sifat. Kalau menerima sifat tangan, katakan bahwa Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Astagfirullah. Siapa yang menuduh ahlu sunnah dan para ulamanya sebagai penolak-penolak sifat? Mereka yang musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dianggap kalau mengimani sifat-sifat Allah yang lafadznya sama dengan makhluk, berarti sama dong. Astagfirullah. Padahal tidak mesti demikian. Sebaliknya, mereka-mereka yang menolak sifat, Allah tidak punya sifat, dan semua yang Allah kenalkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang Allah dalam hadis-hadis sahih, mereka toh. Mereka juga menuduh ahlu sunnah dan para ulamanya bahwa kalian musyabbihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalian beriman Allah punya tangan, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tuduhan dusta. Padahal ahlu sunnah mengimani bahwa Allah punya tangan bukan berarti sama. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Di sini barakallahu fikum, bahwasanya ahlu sunnah selalu terdolimi dari dua belah pihak. Yang menolak sifat dan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam syarahnya, amalladhi yuthbitu sifatillah ala alwajhil la'iq billahi wa ala tariqatillati salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi radiyallahu ta'ala anhum iza ahadihin nusus fahaulaihum ahlus sunnah wa ahlul haqqi wal haqq ma'ahum. Adapun yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, dengan cara yang dijalani, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang dijalani oleh para sahabatnya terhadap dalil-dalil sifat, maka mereka adalah ahlus sunnati wa ahlul haq. Mereka golongan kebenaran dan mereka di atas kebenaran. Wal haqqu ma'ahum. Kebenaran bersama mereka. Adapun mu'attilah, penolak-penolak sifat, dhullal. Mereka orang-orang sesat. Bahwa mensucikan Allah bukan dengan menolak sifat. Mereka baca Quran. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Tangan Allah, enggak mungkin. Maha suci Allah, enggak mungkin tangan Allah. Ya ini Al-Qur'an yang kamu baca. Kenapa ditolak? Nanti sama dengan makhluk. Itu pemikiran kamu yang salah. Itu bayanganmu yang salah. Walaupun jelas kalimatnya yadullah, tangan Allah, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhlukin. Sebagaimana ketika kita menyatakan Allah mendengar, manusia mendengar, tetapi Allah mendengarnya tidak sama dengan makhluknya. Maha mendengar. Sebagaimana maha melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk, maka demikian pula tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Walhamdulillah, mudah dipaham, mudah diterima, dan mudah diyakini. Kenapa harus penolak sifat? Berarti penolak-penolak sifat, dhullalun, atba'u Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Mengapa disebut pengikut Fir'aun? Ada alasannya. Karena Fir'aun memanggil Haman, anak buahnya, ahli arsitektur atau ahli pembangunan. Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbabus samawat. Bikin bangunan pencakar langit yang tinggi. Aku ingin sampai ke pintu langit sana. Aku lihat. Apakah benar Musa berkata ada Allah di atas sana? Attali' ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu. Dan sungguh kata Fir'aun, aku menduga Musa berdusta. Ya Haman ibn li sarhan. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. Bisa sampai ke langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Katanya Musa berkata Tuhannya di atas. Apa yang diingkari oleh Fir'aun? Yang diingkari oleh Fir'aun ulu. Sifat ulu bagi Allah. Bahwa Allah maha tinggi di atas sana. Walaupun mereka berupaya membuat bangunan tinggi. Katanya paling tinggi di dunia. Sekarang ditertawakan. Iya kan? Cuma piramida segitu tingginya. Dikatakan pencakar langit. Gak nyampe kemana-mana. Sekarang gedung yang paling tinggi sudah sekian tingginya. Belum mencapai pintu langit. Belum kemana-mana. Ikhwani fiddina azakumullah. Mereka sudah pakai teknologi katanya. Yaitu batu-batu tadi ditumpuk, kemudian mereka uruk dengan pasir, dan mereka dorong lagi batu itu ke atas pasir sampai di tingkat 2, diuruk lagi dengan pasir, didorong lagi batu yang berikutnya sampai naik di yang ketiga, diuruk lagi, terus begitu. Setelah tinggi, pasirnya diturunkan, dipindahkan kembali. Yang tersisa adalah bangunan batunya yang katanya tinggi sekali. Untuk lihat Tuhannya Musa. Dan aku menduga Musa berdusta. Berarti Fir'aun itu penolak sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin. Mengapa kalian tidak percaya kalau Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Padahal di Al-Quran disebutkan bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sepuluh kali, bukan dua puluh kali. Berkali-kali, puluhan kali, mungkin lebih dari itu. Dari bentuknya Ali, sifat Allah Aliyun Azim, maha tinggi, sudah banyak. Aliyul A'la. Dengan sifat Allah Fis-Sama, Allah di ketinggian, karena sama maknanya ketinggian. Itu juga bukan satu, sekian banyak. Dengan bahasa bahwa malaikat naik kepada Allah, juga bukan satu ayat. Kalau naik ke bawah apa ke atas? Ya jelas ke atas. Berarti di mana Allah? Di atas sana, di ketinggiannya. Di atas seluruh makhluknya. Kenapa ditolak? Kok seperti Fir'aun? Aku menduga bahwa mereka berdusta, kata Fir'aun. Yu'attiluna sifat Allahi thabitah fil kitabi was sunnah wa yarawna anfusahum ala al-haqqi wa hum ala abtalil batil. Mereka menolak sifat-sifat Allah yang sudah tetap dalam Quran dan sunnah, dan mereka mengira bahwa diri-diri mereka di atas kebenaran. Kami adalah orang yang paling mensucikan Allah. Karena kami tidak terima Allah dikatakan punya tangan. Kami tidak terima dikatakan Allah memiliki tempat di atas sana. Tidak. Allah tidak menempati tempat, tidak menempati ruang, tidak memiliki masa, karena Allah bukan benda. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya pendengaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. bukan jisim, maka Allah tidak punya sifat-sifat itu. Terus ayatnya mau dibuang kemana? Ya kita takwilkan ke arah yang lain. Siapa yang tahu bahwa maksud ayat tadi ke sana? Ya kalau masih dalam kandungan makna kalimat tersebut, fihi wajhun. Tetapi kalau keluar dari kandungan makna kalimat tersebut dalam bahasa Arab, berarti kamu berdusta. Kalimat itu tidak bermakna ke sana. Seperti kalimat istawa, ditafsirkan istaula, menguasai. Secara bahasa Arab enggak ada hubungannya. Istaula apa, istawa apa, enggak nyambung. Namanya itu bukan tafsir, tetapi mengganti kalimat dengan kalimat yang lain. Mengganti kata-kata dengan kata-kata yang lain. Istawa dikasih satu lam. Betapa miripnya lamukum bimada binunil yahud. Betapa miripnya lam kalian dengan nunnya Yahudi. Dikatakan oleh Musa, qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katakan hittah, kami diampuni oleh Allah SWT. Mereka katakan hintah, katanya. Kurang ajar. Hittah diganti dengan hintah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ternyata mereka, kalimat istawa, mungkin bukan istawa tadi, harusnya ada lamnya, istawla. Dari mana kamu tahu? Ini ayat, ayat sempurna. Ini kalimat, kalimat sempurna. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, wa tammat kalimatu rabbik, maha sempurna kalimat Rabbmu. Tidak salah pilih kata. Tidak salah pilih kata. Kalimat Allah maha sempurna, tidak salah. Maka jangan diganti-ganti, jangan dirubah-rubah. Lalu terus bagaimana? Masa menyamakan Allah dengan makhluk? Katakan bahwa sifat Allah tadi tidak sama dengan sifat makhluk. Yadullah, tangan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Tingginya Allah di atas arusnya sana, tidak sama dengan tingginya raja di atas singgasananya. Tidak sama tingginya sesuatu di atas sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya kata Allah, Allah tidak sama dengan makhluk sebagaimana sifat sami'nya Allah, sifat basirnya Allah tidak sama dengan sifat sami'nya makhluk dengan sifat basirnya makhluk. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kamu katakan sami'allahu liman hamidah. Sami'a dengan fi'il madhi. Sama enggak kata-katanya? Kata-katanya dengan kalimat sami'a fulanun adal khabar. Sama, persis sami'a sin mim ain. Apakah kamu berkata berarti kalian wahai muslimin menyatakan Allah mendengar seperti makhluk mendengar? Berarti kalian menyamakan dengan makhluk. Ya tidak. Alhamdulillah kaum muslimin orang-orang cerdas. Mereka akan menjawab, ya tidak dong, tidak sama. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Masya Allah, cerdas. Tapi mengapa ketika pada sifat-sifat yang lain seperti yadullah, uluwullah, tingginya Allah, tangan Allah, berbicaranya Allah, kalamullah. Dalam Al-Quran berkali-kali, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa, wa kallamahu Rabbuh, dan mengajak bicara dia, Allah. Kenapa menyatakan Allah tidak berbicara? Al-Quran yang mengatakan berbicara, tapi tidak mungkin, Allah tidak mungkin bicara. Ajib. Ada keanehan. Mengapa kamu tolak? Nanti sama dengan makhluk. Kenapa tadi di sana cerdas, di sini dungu? Tadi ketika bicara sami'a alim, kenapa kamu mengatakan Allah mendengar? Sami'a Allah. Sama lafadnya dengan sami'a fulanun fulanan. Atau sami'a fulanun khabaran. Sama-sama lima sami'anya. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Saat itu mereka cerdas. Walaupun sama mendengar, tapi Allah tidak sama mendengar dengan makhluk. Makhluk pendengarannya terbatas. Makhluk pendengarannya sangat-sangat-sangat terbatas. Sedangkan Allah mendengarnya maha mendengar. Cerdas, Masya Allah. Kenapa kok di sini jadi dungu? Katakan seperti tadi, bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan makhluk lemah, kecil, tidak ada kemampuan apa-apa kecuali sedikit sekali. Adapun tangan Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Yang pasti maha, maha, maha sempurna. Selesai. Tidak perlu ditolak ayatnya. Tidak perlu ditolak hadisnya. Tidak perlu ditolak sifat-sifat Allah. Cukup katakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, imani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut dengan sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluknya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wal musyabbiha qabiluhum. Tadi penolak-penolak sifat. Adapun musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, qabiluha bil ghulu. Mereka menghadapi para penolak sifat dengan ekstrim. Yang sangat membahayakan, yang sangat menyesatkan, yang paling dikhawatirkan oleh para ulama adalah melawan keekstriman dengan keekstriman. Melawan ghulu dengan ghulu. Melawan bid'ah dengan bid'ah. Yang ini menyatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Sesat kan? Dilawan oleh musyabbiha. Gak bisa. Allah punya sifat tangan. Tangan ya tangan seperti kita punya tangan. Membantah penolak sifat dengan penyerupaan. Artinya ghulu dilawan dengan ghulu. Ekstrim kanan dilawan dengan ekstrim kiri. Qabiluha bimadha? Bil ghulu. Menghadapi penolakan sifat dengan ekstrim. Fil isbat. Ekstrim dalam menetapkan sifat. Hatta syabbahullah bikhalqihi. Hingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya juga sesat. Maka yang membantahnya berkata, kalian sesat karena menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka menjawab, tulisannya sama kok. Ya, mau ditafsirkan apa? Ya tangan seperti kita punya tangan. Tidak bisa. Ini ayat yang kamu baca ya. Ah ini bukan tangan ini. Dibalas dengan ekstrim pula. Malah ayatnya yang ditolak. Dikatakan Allah Subhanahu wa Taala maha tinggi. Oh, kamu menyerupakan dengan makhluknya. Karena Allah memiliki tempat. Terus bagaimana? Allah tidak memiliki tempat, Allah tidak di mana-mana. Bagaimana dengan ayat ini? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya, maha tinggi. Melihat ayatnya. Ini mungkin bukan istawa, ini istaulah. Membalas keekstriman dengan keekstriman. Membalas penyerupaan dengan makhluk, kata mereka. Karena mereka berkata, Allah di atas arsy-Nya seperti raja di atas singgasananya. Allah di atas arsy-Nya sama seperti seorang penunggang kuda di atas kudanya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya jelas tidak sama. Tetapi yang membantahnya dengan ekstrim. Bukan membantah bayangan mereka dan tasbih mereka, tetapi membantah ayatnya. Ayatnya enggak begitu. Istawa itu bukan maha tinggi. Istawa itu istaulah menguasai. Jauh sekali. Maha tinggi dengan menguasai. Tafsir dari salaf. Diriwayatkan dari sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Makna istawa adalah ulu walirtifa', tinggi dan di atas. Mau apa? Itu bahasa Arab. Tetapi tentunya tidak sama dengan raja di atas singgasananya. Tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Dan tidak sama dengan seseorang di atas mimbarnya. Dan kalau itu dituduhkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti mereka berdusta. Wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Syekhul Islam dalam buku, kamu ambil yang paling sederhana saja, Aqidah Wasathiyah. Beliau menjelaskan tidak bolehnya menyerupakan. Itu tuduhan dusta. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti keekstriman penolak sifat dibalas dengan ekstrim pula oleh musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Penyerupaan Allah dengan makhluk dibantah dengan ekstrim pula oleh para penolak sifat. Ta'ala Allahu amma yaqulul mu'attilah al-jahmiyah wa amma yaqulul musyabbihah al-hisyamiyah 'uluwan kabira. Maka maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh para penolak sifat dari kalangan Jahmiyah. Demikian pula maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh para musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dari kalangan pengikut Hisyam. Hisyamiyah. Uluwan kabira. Maha tinggi setinggi-tingginya. Wabil munasabah. Inna haula'il musyabbihah kanu ru'usur rawafid fis sabiq. Dan pada kesempatan ini, yang berkait dengan ini, perlu diketahui juga bahwa ternyata yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah Syiah Rafidah. Bahkan tokoh-tokohnya Syiah Rafidah fis sabiq, yang terdahulu, tokoh-tokoh pertamanya dari Syiah Rafidah. Tsumma dhahabu ila madhhabil Jahmiyah, kemudian berubah menjadi pemahaman Jahmiyah Al-Mu'tazilah yang menakwilkan sifat dan menolak sifat. Wa dhahabu ila qaulil Qadariyah fil qadar, kemudian berpendapat dengan pendapat Qadariyah dalam masalah takdir. Semuanya dari Rafidah. Tokoh-tokohnya pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Setelah itu berubah, menolak sifat seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kemudian dalam hal takdir, Qadariyah menolak takdir. Na'udzu billahi minadh dhalal, jama'u syarra min kulli atrafih. Mereka aliran Rafidah Syiah mengumpulkan segala kesesatan dari segala ujungnya. Kesesatan aliran Qadariyah pada Rafidah ada. Kesesatan penyerupaan Allah dengan makhluk pada Syiah Rafidah ada. Kesesatan dalam masalah mencerca sahabat dalam mereka ada. Kesesatan dalam penyembahan terhadap kuburan dalam Syiah ada. Jama'u baina syarri kulli au baina syururi kulliha. Hadza idafatun ila ta'nihim fi sahabah. Yang demikian ditambah lagi dengan cercaan mereka terhadap para sahabat. Wa takfirihim illa al-qalil. Ditambah lagi dengan pengkafiran mereka kecuali sedikit dari para sahabat. Yani mengkafirkan para sahabat kecuali sedikit. Wa ta'nihim fil Qur'an bi annahu muharrif. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa Qur'an sudah ditahrif oleh ahlu sunnah. Kata mereka ahlu sunnah itu banyak membuang ayat, yang tersisa hanya sepertiga. Qur'an Fatimah 3 kali lipat dari Qur'an kalian. Kalau kalian 30 juz, kami punya 90 juz. Na'udzubillah min dzalik. Bal awsa'uhu hum tahrifan la nadhira lahum fi dzalik. Bahkan mereka justru lebih luas, lebih banyak mentahrif Al-Qur'an. Yang la nadhira lahum fi dzalik, yang enggak ada bandingnya dengan kelompok sesat lainnya. Kelompok sesat manapun punya tahrif, punya penyelewengan Al-Qur'an, punya penyeretan Al-Quran ke sana dan kemari, punya mereka ta'wilatil batilah atau tahrifan, punya. Tetapi yang paling luas, paling banyak tahrifnya adalah Syiah Rafidah. kalau baca tafsirnya, tafsir mereka yang dibangga-banggakan oleh mereka, apakah Taba-Tabai atau tafsir mereka yang mereka namakan dengan nama-nama jazabah, menarik. Tetapi barakallahu fikum, isinya menggelikan. Isinya menggelikan. Segala kalimat ditafsirkan pada Ali. Sabbih isma rabbikal a'la, a'la maksudnya Ali. Dikatakan, oh itu Ali. Katakan masalah ini, oh itu Ali. Semua ditafsirkan kali, bahkan kalimat yang sama sekali enggak berkait. Setiap perkara, setiap kalimat mereka akan tafsirkan dengan Ali, Ali dan Ali. Ghulu. Padahal Ali radhiyallahu taala anhu tidak suka mereka mengangkatnya seperti Tuhan atau mereka mengangkatnya seperti Nabi. Beliau tidak suka. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW padanya dan pada seluruh kaum muslimin. Rasul pun menyatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian puji aku berlebihan seperti Nasara memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanya hamba, hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka ucapkan Abdullah wa rasuluh. Dan itu dalam hadis sahih, dalam hadis-hadis sahih, fi ahadis sahih. Baik, itu ciri siapa berarti yang sedang kita bahas? Cirinya musyabbihah, menuduh ahli sunnah, menolak sifat. Karena enggak mau menyamakan. Kalau enggak mau menyamakan dengan makhluk, berarti kalian menolak sifat. Sebaliknya, para penolak sifat menjuluki ahli sunnah, kalian menyerupakan dengan makhluk. Kami enggak menyerupakan dengan makhluk. Kalian menyerupakan dengan makhluk karena kalian tetapkan sifat tangan bagi Allah. Loh, kami enggak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Enggak bisa. Pokoknya kalau kalian tidak menolak ayat seperti kami, berarti kalian musyabbihah. Astagfirullah. Madlum lagi, terdolimi. Dari sana dituduh seperti ini, yang seperti ini menuduh yang sana. Yang musyabbihah menuduh mu'attilah, yang mu'attilah menuduh musyabbihah. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah menyayangi mereka para ahlus sunnah. Yang berikutnya, alamatul rafidah. Ciri-ciri syiah rafidah. Tasmiyatuhum ahlal athari nabitah wa nasibah. Ciri-ciri syiah rafidah selalu menjuluki ahlus sunnah dan para ulama ahlus sunnah, ashabal hadis, dengan julukan nabitah dan nasibah, yang membenci ahlul bait. Mengapa demikian? Bisa ditebak. Kalau kalian perhatian dari mulai ke awal pembahasan Qadariyah dan Jabriyah, kemudian yang kedua musyabihah dan mu'attilah, kemudian sekarang yang ketiga Syiah Rafidhah, kalian akan bisa menebak mengapa kita disebut sebagai membenci ahlul bait. Apa kira-kira? Karena ahli sunnah tidak menyatakan Ali yang berhak menjadi khalifah. Tidak menyatakan Abu Bakar salah. Berarti kalian membenci Ali. Berarti kalian sama dengan mereka. Kalian pengkhianat yang membenci ahlul bait ila akhirnya. Kita tidak membenci ahlul bait. Kita mencintai mereka. Apalagi yang kedua biasanya, karena mereka melaknat para sahabat, khususnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman, karena dianggap pengkhianat. Sedangkan ahlu sunnah tidak mau melaknat mereka. Kalian memang pembenci ahlil bait, kalian tidak ikut melaknat, berarti kalian membela mereka. Yang berikutnya, para sahabat yang lain, kalian masih membela sahabat padahal para sahabat pengkhianat, berarti kalian ini memang membenci ahlil bait. Tidak ada bela sungkawa, enggak ada ikut sedih ketika ahli bait dizalimi ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Li'annahum lam yu'allihu ahlal bait. Mereka mencerca ahli sunnah karena mereka tidak mau menuhankan Ali. Karena mereka tidak mau menuhankan Ali. Kami cinta ahli bait. Kalau cinta ahli bait, tuhankan Ali. Dan anggaplah bahwa Ali itu adalah Tuhan. Ya enggak mau. Walaupun kami mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Fatimah, mencintai seluruh ahli bait, Hasan wal Husain, ila akhirih, tetap kita tidak diperbolehkan untuk menuhankan manusia. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu akhbarahum ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendetanya, tokoh-tokoh agamanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Itu Yahudi dan Nasrani. Kami muslimin, kami tidak menuhankan Abu Bakar, kami tidak menuhankan Umar, kita tidak menuhankan Utsman, juga kita tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka para sahabat yang mulia, murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahlul bait adalah keluarga Rasul yang kita harus memuliakan mereka dan menghormati mereka, wajib hukumnya. Tetapi menuhankan tidak. Kami bukan Yahudi, kami bukan Nasrani. Ikhwani fiddina azakumullah. Berarti kita mendapatkan lagi satu persamaan Syiah dengan Yahudi. Pada kajian apa itu saya bilang bahwa banyak persamaan Syiah dengan Yahudi. Waktu itu sudah beberapa disebutkan. Di antaranya menganggap bahwa khalifah harus dari keluarga, sebagaimana Sulaiman melanjutkan tahtanya Daud alaihi wassalatu wassalam. Syiah juga demikian, yang menggantikan harus ahlul bait, harus keluarga Rasul, yaitu Ali. Sekarang ada lagi persamaannya, bahwa Yahudi Nasrani ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan tokoh-tokoh agamanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Saya sebutkan tokoh-tokoh agama agar mencakup kedua-duanya. Apakah yang ahbar atau yang ruhban? Ahbar dari habr, tokoh ulamanya. Ruhban dari kata rahib, ahli ibadahnya. Yang ditokohkan dalam agama mereka, apakah ahli ibadahnya atau ulamanya, mereka jadikan seperti Tuhan. Ternyata Syiah Rafidhah juga sama dengan Yahudi. Mereka menuhankan tokoh-tokoh agamanya. Bahkan kalau ditanya bagaimana ajaran agamanya, seperti yang disyariatkan oleh imam. Seperti yang disyariatkan oleh imam. Jadi yang membuat syariat siapa? Yang berhak membuat syariat adalah imam. Seperti Tuhan. Walaupun tadinya halal, dia berhak untuk mengharamkan. Walaupun tadinya haram, mereka berhak untuk menghalalkan. Memberikan hak tasyri', hak pensyariatan pada tokoh-tokoh agamanya. Sama dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka agamanya hasil rapat pendeta. Hasil perjanjian. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian sedang, perjanjian yang terbaru, perjanjian reformasi, ila akhirih. Jadi kenapa kok berubah hukumnya? Oh ini sudah kita udah rapat kemarin dan hasilnya seperti ini. Kok enaknya? Agama-agama hasil rapat. Agama ini agama Allah seharusnya, dari Allah. Maka aturannya juga dari Allah. Tetapi Yahudi dan Nasrani, agamanya dari tokoh-tokoh agamanya, dari pendeta-pendetanya. Ternyata Syiah Rafidhah juga sama. Bahwa imam, kata mereka, berhak untuk merubah syariat. Dan berhak membuat syariat. Ini yang na'udzubillah min dzalik, kesamaan mereka dengan Yahudi yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.